saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan bahwasanya para sahabat tersebut tidaklah satu derajat, yang mereka berbeda antara derajat yang satu dengan yang lainnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya ya, yang paling afdol, yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, setelah Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Ya, maka ini adalah urutan sahabat terbaik. Ya, urutan para sahabat yang terbaik ya, dari seluruh para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Umar, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Yang hal ini ya adalah berdasarkan hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Usul Sunnah, ya, nadhhabu fi dhalika ila hadis Ibnu Umar. Ya, kita ya dalam masalah ini, yakni menunjukkan mana yang lebih afdal, itu berpegang dengan hadis Abdullah bin Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah SAW hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Ya, kami dahulu menghitung-hitung mana yang lebih afdal ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, maka yang lebih afdal adalah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Ya, kemudian kami diam. Ya, ini adalah ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan juga yang lainnya. Yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dengan lafaz kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada. Dahulu kami di zaman Nabi SAW tidaklah menyamakan Abu Bakar dengan seorang pun juga. Yakni Abu Bakar yang paling afdol. Tidak ada yang setara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar. Kemudian Umar. Demikian urutannya. Ya, mengapa? Karena dalam hadis ini maupun redaksi yang lain itu adalah dengan lafaz thumma. Ya, sedangkan thumma dalam bahasa Arab litartibi ma'at-tarakhi. Yang menunjukkan urutan, ya, huruf yang menunjukkan urutan, yakni tidak boleh dibolak-balik, urutannya memang seperti ini. Ya, setelah Abu Bakar, maka kemudian adalah Umar bin Khattab. Thumma Uthman, setelah Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Ya, kemudian Uthman bin Affan. Thumma natruku ashabin Nabi SAW, la nufadilu bainahum. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kemudian kami membiarkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita tidak melebihkan yang satu di atas yang lainnya. Ya, yang satu di atas yang lainnya. Maka ini urutan para sahabat yang paling afdol. Ya, Abu Bakar terlebih dahulu, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya, ini adalah ya pendapat yang dipegang oleh ya jumhur para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian ya, para ulama memang berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat tentang ya, mana yang lebih afdol ini, tapi para ulama Ahlus Sunnah sepakat. Ya, para ulama Ahlus Sunnah sepakat urutannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja ya, kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam itu berbeda pendapat. Ya, kelompok yang menisbatkan kepada Islam berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan kita tidak melebihkan sahabat yang satu di atas sahabat yang lainnya. Ya, tidak melebihkan sahabat yang satu di atas sahabat yang lainnya. Ya, adapun jumhur ya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa kita melebihkan yang satu di atas yang lainnya, yakni berurutan. Yang urutannya bagaimana? Urutannya sebagaimana dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar tadi. ya Abu Bakar terlebih dahulu yang paling afdal, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya, sebagian firqah yang mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah Umar bin Khattab. Ya, yang paling afdal adalah Umar bin Khattab. Ini adalah pendapat firqah Khattabiyah. Ya, firqah Khattabiyah, mereka mengatakan yang paling afdal adalah Umar bin Khattab. Sebagian firqah mengatakan bahwa yang paling afdal, sahabat yang paling afdal adalah Abbas ya bin Abdul Muttalib, ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat firqah Rawandiyah. Ya, pendapat firqah Rawandiyah mengatakan Al-Abbas paman Nabi adalah sahabat yang paling afdal. Ya, sebagian firqah, ya ini pendapat firqah Syiah. Ya, Syiah dengan berbagai macam-macamnya. Ya, maka mereka mengatakan bahwa yang lebih afdol adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ya ini pendapat firqah-firqah yang lain selain Ahlu Sunnah. Ya, namun tentu yang lebih tepat adalah ya pendapat ya yang telah disepakati atau hampir disepakati oleh para ulama Ahlu Sunnah bahwa yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, adapun yang mengatakan bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, yakni pendapat Syiah Rafidah, ya ini pendapat yang sangat aneh sekali, sekaligus sudah dibantah sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dibantah sendiri oleh Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, ya balagani anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Ya, sampai kepada saya ada kabar bahwasanya ada orang yang melebihkan saya daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, lalu kata Ali bin Abi Thalib, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Ya, tidaklah sampai kepadaku kalau ada orang yang mengatakan ya saya lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan cambuk dia dengan cambuk haddul iftira. Ya, haddul firyah. Ya, haddul firyah yakni tuduhan, ya dicambuk itu 80 kali. Kenapa? Karena dia dusta. Ya, telah berkata dusta, bohong. Ya, maka saya akan cambuk dia 80 kali. Ya, athar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Fadailus Sahabah dan juga Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya tidak terima atau membantah sendiri orang yang lebih mengutamakan beliau daripada sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Lalu ada masalah, yakni manakah yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali bin Abi Thalib? Ya, mana yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali bin Abi Thalib? Masalah mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar dan Umar itu tidak ada khilaf antara ulama Ahlu Sunnah. Ya, tidak ada khilaf antara ulama Ahlu Sunnah yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Hanya saja masalah mana yang lebih afdal, apakah Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Maka dalam perkara ini, ya sesama para ulama Ahlu Sunnah berbeda pendapat. Ya, sesama para ulama Ahlu Sunnah berbeda pendapat dalam hal manakah yang lebih afdal antara Uthman dengan Ali. Ya, sebagian ulama dan pendapat, ya perbedaan pendapat ini dihikayatkan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Ya, sebagian yang mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini ya pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama Ahlu Sunnah dari penduduk Kufah. Ya, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman. Ya, namun kemudian Sufyan Ats-Tsauri rujuk dari pendapat ini. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ya rujuk dari pendapat ini sesuai dengan pendapat jumhur Ahlu Sunnah. Ya, pendapat yang kedua, ya sebagaimana yang dimaktubkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya bahwasanya yang lebih afdal adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Uthman bin Affan adalah lebih afdal, ya, dan ini yang disepakati oleh jumhur ulama Ahlu Sunnah. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah, ya satu riwayat dari Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya dan para imam-imam kaum muslimin. Ya, Uthman bin Affan adalah lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Ya, tawakuf tidak melebihkan Uthman, tidak pula Ali bin Abi Thalib. Ya, tawakuf antara derajat mereka berdua. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama Ahli Madinah. ya, sebagian ulama Madinah dan juga ya salah satu riwayat dari Imam Malik ya, tidak melebihkan antara Uthman ataupun Ali bin Abi Thalib ya. Namun ya, wallahu alam, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwasanya yang lebih afdal adalah Uthman bin Affan. Ya, mengapa demikian? Karena hal tersebut ya telah thabit dari athar Abdullah bin Umar yang zahirnya merupakan ijma'. Ya, merupakan ijma' para sahabat yang itu bahkan terjadi di zaman Nabi SAW dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, maka ini yang lebih ya tepat. Ya, bahwasanya yang lebih afdal adalah Uthman bin Affan. Ya, kemudian para ulama Ahlu Sunnah berbeda pendapat lagi. Ya, bagaimana itu? Yang mengatakan bahwa yang lebih afdal bukan Uthman. Apakah mereka itu melakukan bid'ah atau tidak? Ya, mereka melakukan bid'ah atau tidak? Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah, ya, wali Ahmad riwayatan. Ya, pendapat Imam Ahmad itu ada dua riwayat. Yakni satu riwayat menyatakan bahwa mereka masih Ahlu Sunnah. Yakni yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman itu masih Ahlu Sunnah. Riwayat yang kedua bahwasanya ya dengan penyelisihan bab ini mereka itu ya telah melakukan bid'ah. Ya, telah melakukan bid'ah. Ya, bahkan Ayyub As-Sakhtiyani dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Daraqutni, Imam Daraqutni mengatakan man qaddama Aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Ya, barang siapa yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman bin Affan, maka sungguh dia telah ya mengejek dan menyelisihi para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, mengapa demikian? Karena para sahabat Muhajirin dan Ansar telah mendahulukan Uthman daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, kok kita malah menyelisihi ya para sahabat tersebut? Ya, maka urutan yang lebih tepat adalah sebagaimana urutan Khulafaur Rasyidin. Ya, Abu Bakar terlebih dahulu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nasihatku untukmu.